50 languages. 41. 41. Orientasi. Orientasi. Di mana letak kantor informasi wisatawan? Di mana letak kantor informasi wisatawan? Apakah Anda punya peta untuk saya? Apakah Anda punya peta untuk saya? Apakah di sini bisa memesan kamar hotel? Apakah di sini bisa memesan kamar hotel? Di mana letak kota tua? Di mana letak kota tua? Di mana letak katedral? Di mana letak katedral? Di mana letak museum? Di mana letak museum? Di mana bisa membeli perangko? Di mana bisa membeli perangko? Di mana bisa membeli bunga? Di mana bisa membeli bunga? Di mana bisa membeli tiket? Di mana bisa membeli tiket? Di mana lokasi pelabuhan? Di mana lokasi pelabuhan? Di mana letak pasar? Di mana letak pasar? Di mana letak istana? Di mana letak istana? Kapan tur dimulai? Kapan tur dimulai? Kapan tur berakhir? Kapan tur berakhir? Berapa lama tur berlangsung? Berapa lama tur berlangsung? Saya ingin pemandu wisata yang berbahasa Jerman. Saya ingin pemandu wisata yang berbahasa Jerman. Saya ingin pemandu wisata yang berbahasa Italia. Saya ingin pemandu wisata yang berbahasa Italia. Saya ingin pemandu wisata yang berbahasa Perancis. Saya ingin pemandu wisata yang berbahasa Perancis.